بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم شهرا فليصم الحمد لله Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan karunia kepada kita. Kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadhan. Bulan yang penuh kebaikan. Bulan yang penuh barokah. Bulan ini adalah hadiah dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Hadiah yang terbesar bagi orang yang beriman di dalam hidupnya. Dikatakan ini sebagai hadiah karena di dalamnya banyak fadilah yang Allah berikan, karunia yang Allah berikan kepada muslimin. Di antara fadilah-fadilah yang banyak dari bulan Ramadan itu adalah Allah wajibkan amalan puasa, yang amalan puasa ini kita ketahui adalah amalan setiap umat ada. Allah wajibkan kepada setiap umat. Lah, Allah wajibkan kepada umat Islam di bulan Ramadan. Allah pilihkan bulan Ramadan. Bulan Ramadan mempunyai fadilah tersendiri. Jadi puasa itu ada fadilah di bulan Ramadannya, ada fadilah amalan puasanya. Sekarang kita bicara tentang fadilah bulan Ramadhan-nya. Bulan Ramadhan adalah bulan yang agung. Karena agungnya bulan Ramadhan, Allah jadikan di bulan Ramadhan itu Allah pilih waktu atau saatnya turun Al-Quran Karim. Allah katakan apa? Syahrul Ramadhan alladhi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ini, bulan Ramadhan yang di sana diturunkannya Al-Qur'an, yang Al-Qur'an adalah hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di mana bulan Ramadhan diturunkan Al-Qur'an, Al-Qur'an itu adalah sebagai petunjuk, hudan, dan juga keterangan-keterangan di dalamnya, bayyinat, juga furqan, pembeda antara hak dan al-batil. Kapan Allah turunkan Al-Qur'an ini? Di bulan Ramadhan. Karena besarnya makna bulan Ramadhan, faman syahida minkum syahra falyasum. Oleh karena itu, barang siapa di antara kalian mendapatinya, hendaknya berpuasa. Allah wajibkan puasa pada kita di bulan Ramadhan. Di yang lainnya tidak. Allah pilih bulan Ramadan khusus karena kemuliaan bulan Ramadan itu. Di bulan Ramadan ini pula lah dimulainya dakwah Islamiyah, turunnya Al-Quran. Mulai Allah perintahkan kepada nabinya untuk menyampaikan dakwah ini kepada masyarakat. Maka hendaknya setiap muslim untuk mengetahui besarnya makna bulan ini, Allah perintahkan kepada mereka untuk berpuasa. Jadi yang pertama, Allah jadikan bulan Ramadan, Allah pilih sebagai saat diturunnya Al-Quran, dan juga oleh karena itu ditetapkan sebagai puasa. Bulan Ramadan adalah salah satu bulan di antara bulan-bulan Qomariyah. Di dalam satu tahun yang dasarnya Qomariyah, maka bulan Ramadan ada di sana. Kenapa kok dipilihnya bulan Qomariyah bukan Samsiah? Karena di sana ada alamat yang jelas, alamat kauniyah, yang mudah untuk dilihat. Karena Allah tetapkan dasar penetapan bulan Ramadan atau dasar penetapan puasa ini adalah dasarnya apa? Qamar. Baik ketika memulainya atau mengakhirinya. Karena mudahnya dan jelasnya untuk kita bisa menentukan. Maka dengan demikian, tidak mungkin akan ada atau mampu mengecohkan bulan Ramadan itu kapan masuknya dan kapan selesainya. Kelompok manapun atau pemerintah manapun tidak bisa mengecohkan. Karena ciri-ciri Ramadan telah ditetapkan oleh syariat dan sangat mudah. Dasarnya bulat. Oleh karena itu Rasulullah mengatakan apa? Sumu li ru'yati wafturu li ru'yati. Kalau kamu puasa, bagaimana cara menentukannya? Li ru'yati. Ketika kalian akan mengakhiri puasa, dasarnya apa? Li ru'yatih pula. Bukan hisab. Sebagian kelompok sekarang ini berbangga-banggaan dengan apa? Hisab. Ketika zaman kita masih semangat, baru pertama-pertamanya semangat ngaji, saya dan teman-teman ketika itu dengar ada seorang ahli falak di satu daerah. Kita rame-rame datang ke sana ingin belajar bagaimana sih cara melihat ru'yah. Setelah datang ke sana diterangkan begini-begini. Setelah selesai, dia mengatakan, buat apa kalian belajar seperti itu? Sekarang ini sudah zamannya hisab. Ternyata dia ahli falak, tapi tidak percaya dengan falak, tidak menggunakan falaknya, tapi lebih cenderung kepada hisab. Ya Allah. Padahal Rasul alaihissalatu wassalam mengatakan, sumu li ru'yatih, wafturu li ru'yatih. Lah kalau enggak lihat bagaimana? Fa in rubbiya alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Lah kalau tidak kelihatan, tidak nampak bulan awal bulannya itu, maka perintahnya adalah genapkan menjadi 30. Ditetapkannya puasa menggunakan apa namanya Qomariyah, yaitu bulan Ramadan, ternyata ada hikmah-hikmah lain. Sanah Qomariyah akal min sanah Samsiyah, yang namanya satu tahun Qomariyah itu lebih sedikit daripada satu tahun Samsiyah. Ada yang tahu bedanya berapa hari atau berapa bulan? Dalam satu tahun beda berapa? Entah, sebenarnya apa? Bedanya? Ada yang tahu? Dalam satu tahun antara penanggalan Samsiah dan Qomariyah ada beda. Bedanya berapa? 10 hari. Satu tahun, setiap tahun, Qomariyah itu lebih sedikit 10 hari. Artinya lebih cepat 10 hari dibanding Samsiah. Apa maknanya perbedaan 10 hari itu? Fa'ala hadza yataqaddam syahr Ramadan kullu 'am anhu fi sanah madhiyah 10 ayyam. Itu artinya setiap tahun bulan Ramadan itu apa? Bulan Qomariyah kalau dibanding Samsiah akan maju 10 hari. Kemarin, sekarang ini, kita mulai bulan Ramadan tanggal berapa? Bulan Samsiahnya? Tanggal Samsiahnya? Tanggal 24. Tahun kemarin? Awal bulan. Tapi bukan bulan Maret, bulan-bulan April, tapi bulan apa? Mei. Di tahun kemarin, bulan Mei awal. Sekarang, kita mundur. Sudah bulan April. Tanggal 24. Artinya tahun depan kemungkinannya akan jatuh pada tanggal 14 April. Berikutnya lagi tanggal 4 April kemungkinannya. Sudah awal bulan lagi. Jadi setiap 3 tahun kita dapati awal bulan. Jadi perbedaannya berapa? Setiap tahun 10 hari. Kita lebih maju. Bulan apa? Bulan Qomariyah itu selalu lebih maju, lebih maju, lebih maju. Dengan demikian setiap 36 tahun akan kembali ke waktu itu lagi. Artinya, kalau Allah berikan usia panjang pada antum, 36 tahun mendatang, antum akan menghadapi bulan puasa di bulan apa sekarang? Sekarang bulan apa? April. 30 tahun mendatang. Jadi tahun berapa? Sekarang tahun 20. Berarti tahun 56. Ya. Tahun 56 nanti kalau antum Allah berikan usia panjang dalam keadaan khair insyaallah, dalam keadaan sabat ala sunnah, antum sudah tua-tua, ya, sudah usia luar biasa, mulai 50-an, itu ketika itu antum akan mendapati bulan April ikut puasa lagi. Nah, dengan demikian, setiap bulan-bulannya itu pasti si muslim telah melewatinya. Bulan Januari pernah, Februari pernah, terus sampai Desember pun akan pernah puasa kalau sudah melewati 36 tahun. Berarti ada di antara antum yang sudah lewat 36? Belum ya? Hah, 36 sudah usianya? Belum. Yang di belakang. Aap. Berapa usianya? 6. Artinya apa? Antum belum satu putaran. Paling sebagiannya setengah putaran, sebagiannya lagi setengah putaran lebih sedikit. Saya sudah satu setengah putaran lebih sedikit. Sudah satu setengah putaran lebih. Jadi bulan apapun puasa saya pernah. Bahkan ada yang sudah double. 6. Lah, apa artinya ini semua? Adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Karena perbedaan bulan itu ada perbedaan apa? Musim. Di belahan dunia ada apa? Saat yang pendek siangnya, saat yang panjang malamnya. Waktu lain-lain siangnya panjang, malamnya pendek. Di bulan tertentu. Misal di daratan Eropa, kalau bulan Desember itu siangnya pendek, malamnya panjang. Tapi di Australia atau kesana lagi sebaliknya. Ketika itu apa? Siang yang panjang, malamnya. Nanti di bulan yang lain, di pertengahan yang lain, ini terbalik. Tertukar. Lah kalau ditetapkannya pakai bulan apa? Samsiah, misalkan Desember misalkan. Maka Eropa selalu pas musim dingin, enggak terlalu berat kan? Dan siangnya sedikit. Paling 5 jam sudah selesai. Enak. Sementara yang belahan lain akan tersiksa dia. Puasanya 18 jam. Panas. Lah, adilnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan bulan Ramadan apa bulan puasa itu di bulan Ramadan menggunakan apa? Qamariyah. Sehingga adil. Yang daratan Eropa akan merasakan dingin dan juga waktu lain pernah puasa di musim panas. Pernah pula dia menjalankan puasanya dalam waktu yang singkat dan pernah pula menjalankan puasanya dengan waktu yang panjang. Yang nikmat itu kita di Indonesia yang ada di Katulistiwa. Selalu sedang-sedang saja. Enggak pernah menghadapi musim panas yang terik, enggak pernah menghadapi musim dingin yang dingin luar biasa. Kita sedang-sedang aja. Kisarannya antara 30-32. Ya, panasnya 34, sudah dianggap panas sekali. Sementara belahan lain, kalau panas itu bisa sampai 40 sampai 50, kalau dingin bisa minus. Bahkan ada daerah yang minusnya sampai 50 lebih derajat. Padahal beku kulkas itu berapa? Paling minus 5, minus 10. Ini negeri ada yang minusnya sampai 50 lebih. Bersyukurlah kita ada di negeri ini yang mu'tadil. Perbedaannya enggak terlalu banyak. Perbedaan waktu juga enggak terlalu banyak. Antara satu waktu dengan waktu yang lain, paling antara 11 apa 10.30 sampai 11 sekian jam siangnya puasanya itu. Antara waktu. Artinya maha adilnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bulan puasa dasarnya adalah qamariyah, bukan syamsiyah. Di sana menjadi adil puasa kita. Wabidzalika yatasawi al-muslimun fi kulli aqtar ad-dunya fi miqdar as-siyam wa shiddatihi. Dengan demikian akan samalah kadar atau derajat puasa yang dialami oleh kaum muslimin baik dari panjang waktunya ataupun cuacanya, panas dan dinginnya, akan menjadi sama, seimbang. Yang di sana sama di sana sama, kalau di jumlah sama. Di sana merasakan dingin sekali, kadang merasakan panas juga, di sana juga demikian. Kita juga karena tengah-tengah, kalau di jumlah ya sama-sama juga. Walau lahadza lakana nasibu ahlil manatik al-harah asyad min nasib ahlil manatik al-baridah. Kalau tidak demikian, maka nasibnya orang yang tinggal di negeri yang panas, terus panas terus. Yang dingin, terus dingin terus. Nasib kamu. Tapi Allah tidak demikian. Allah maha adil. Allah pergantikan, silih berganti. Allah berikan perputaran. Ketika kita di Yaman, waktu itu pas musim dingin puasanya. Puasa itu kita tidak merasakan panas. Yang ada adalah dingin. Pas jatuh waktu itu sekitar bulan November, Desember gitu. Sekitar itu. Jadi kita merasakan apa? Puasa tidak terlalu berat dibanding pada musim panas, berat sekali. Dan antum yang puasa di pondok ini di Batu, tentu akan lebih mudah kan, lebih ringan kan, dibanding kalau antum puasa misalkan di mana, di yang Balikpapan atau Samarinda. Cukup lumayan kan panasnya. Ataupun di daerah Surabaya atau Pantura, Jakarta, kerasa panasnya. Perjuangannya itu, pengorbanannya lebih tinggi dibanding kita di sini. Kalau kita di sini ringan, merasa lebih apa? Lebih ringan dibanding tempat-tempat yang panas. Yang berikutnya hikmah yang Allah berikan dipilihnya oleh Allah bulan Ramadhan. Siapa yang menetapkan? Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak serahkan begitu manusia suruh milih. Silakan kalian pilih sendiri bulan mana yang kalian pilih untuk puasa. Tapi Allah pilihkan bulan Ramadan. Ada hikmah di situ. Yaitu apa? Adanya kesatuan, kebersamaan. Coba antum bayangkan kalau itu diserahkan kepada manusia untuk milih, apa enggak repot? Apa enggak ribut? Apa enggak berselisih? Yang satu mengatakan sebaiknya bulan Desember. Yang sana protes, jangan. Bulan Desember saya sedang panas-panasnya. Jangan bulan Desember. Bulan Desember saya sedang apa puasanya terlalu siangnya terlalu jauh. Ribut, enggak karuan, akan terjadi perselisihan. Lah, dengan Allah pilihkan, Allah tetapkan bulan Ramadan, maka sepakat semua kaum muslimin. Dengan demikian, adanya perasaan persatuan di kalangan kaum muslimin dengan ditetapkannya bulan Ramadan oleh Allah sebagai bulan puasa mereka. Sekaligus ini adalah apa? Ta'widihim an-nizam wal-indibat wal-istislam lillahi ta'ala. Adanya latihan untuk apa? Tahu yang tertib gitu loh. Latihan tertib. Latihan teratur. Agama Islam adalah agama yang teratur dan tertib. Ini adalah pelajaran bagi kita. Tidak bisa ditawar-tawar. Wah, saya karena daerah ini sedang begini, maka ditunda. Seperti orang-orang jahil di zaman sekarang ini, ketika Allah sedang memberikan musibah pada kita, dengan adanya apa? Musibah corona, mereka katakan bulan puasanya ditunda. Jangan bulan Ramadan, bulan yang lain setelah selesai corona. Jahil. Sok tahu, sok berkuasa. Walhamdulillah. Negeri kita tidak demikian. Walaupun ada satu orang, dua orang yang jahil yang berpendapat demikian, tetapi pemerintah tidak setuju. Tetap pemerintah menjalankan seperti apa yang Allah perintahkan, yaitu tetap bulan Ramadan. Karena ini adalah disiplin. Ajaran untuk disiplin. Ajaran agar kita konsisten, berserah diri, nerima apa yang menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan ditetapkannya bulan Ramadan sebagai bulan puasa kita, ini adalah kebersamaan, kesatuan kita dalam berbuat kebaikan yang akan dilalui, dijalani oleh setiap muslimin yang melewati bulan Ramadan itu. Dan ini juga termasuk apa? Pendidikan. Masal yang di dalamnya kita diajarkan untuk berpuasa, berbuat baik, dan juga tilawatul Quran. Puasa artinya mengekang nafsu, baik nafsu makan atau nafsu syahwat, yang insya Allah kalau ada waktu akan kita bahas berikutnya. Yang berikutnya di bulan Ramadan juga ada keutamaan di bulan-bulan yang lainnya. Ada yang tahu? Apalagi? Hah? Apalagi keistimewaan bulan Ramadan? Bulannya loh ya. Anda. Hah? Apa? Lailatul Qadar, na'am. Di bulan Ramadan Allah tetapkan Lailatul Qadar. Apa istimewanya? Lanjut, sempurnakan. Apa istimewanya? Abdurrahman. Abdurrahman ya? Ismak, Abdurrahman. Eh? Salat apa? Yang lainnya? Entah. Apa istimewanya bulan Lailatul Qadar? Khairu min alfi syahrin. Satu malam khairu min alfi syahrin. Itu adanya bukan di bulan yang lainnya. Di Syawal tidak, di bulan haji tidak, di bulan yang lainnya tidak. Apalagi dasarnya Desember, Agustus, enggak ada itu, enggak punya. Yang punya hanya bulan Ramadan. Satu malam, kalau antum mendapatinya, beribadah kepada Allah SWT dan terima, khairu min alfi syahrin. Berapa lama? 1000 bulan itu. Kalau ditahunkan berapa lama? Eh? 80 tahun lebih. Bayangkan satu malam Anda berbuat lebih baik daripada Anda beramal 80 tahun. Padahal usia kita belum tentu 80 tahun. 60 tahun aja belum tentu. Banyak di antara kita yang masih muda. Ada yang 20 tahun sudah meninggal. Ada yang 30 tahun. Ada yang 50 tahun. Lah ini 80 tahun. Hanya dengan beramal satu malam. Menunjukkan apa? Dahsyatnya Allah memberikan pahala di malam itu. Ini merupakan karunia Allah kepada muslimin. Beramal satu malam. Tapi Allah berikan pahala berlipat. Seperti seseorang beramal selama 80 tahun. Yang punya usia 80 tahun saja tidak mungkin beramal seperti 80 tahun. Karena ada tidurnya. Karena ada lengahnya. Karena pernah menjadi anak la'ab. Iya kan? Manusia ada jenuhnya terus menjadi la'ab. Lah ini tidak demikian. Beramal dengan satu malam. Tapi mendapatkan pahala seperti 80 tahun lebih. Karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya ada di bulan Ramadan saja. Yang berikutnya sebagai penutup. Di bulan Ramadan juga ada tasfid as-sayatin wa iqlaq abwaabun niran wa futiha abwaabul jannah. Di bulan Ramadan Allah belenggu syaitan-syaitan itu. Bukan cuma syaitannya dibelenggu, tetapi pintu-pintu surga semuanya terbuka, pintu-pintu neraka semuanya tertutup. Karena Rasul alaihissalatu wassalam dalam hadis yang sahih mengatakan apa? Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Idza ja'a Ramadan futiha abwaabul jannah wa ukhliqat abwaabun niran wa suffidat asyayatin. Kalau bulan Ramadan, kalau datang bulan Ramadan, maka dibukalah pintu-pintu surga, ditutuplah pintu-pintu neraka, dan dibelenggulah para syayatin. Ini merupakan karunia dari Allah SWT. Kapan mulanya? Dari sejak awal malam bulan Ramadan. Jadi sudah 3 hari yang lalu, ya, 3 malam yang lalu. Sekarang kan hari ketiga ya. Berarti sudah 3 hari. Pintu surga dibuka semuanya, pintu neraka ditutup semuanya, dan para syayatin dibelenggu. Inilah karunia Allah yang besar atas bulan Ramadan yang Allah hadiahkan kepada si muslim. Kalau kita tahu begitu besarnya karunia Allah terhadap bulan Ramadan ini, maka sepatutnya kepada kita semua untuk bersyukur berjumpa dengan bulan Ramadan. Ya kan? Di samping ada hal yang lebih besar lagi, man shoma ramadhana imanan wahtisaban apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan didasari oleh keimanan dan harapan dia kepada surga Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, menjadi alat untuk penghapus dosa. Siapakah di antara kita yang tidak berdosa? Dosa adalah beban. Dosa adalah beban bagi kita. Lah, dengan adanya puasa ini akan terbersihkanlah dosa-dosa kita. Alangkah nikmatnya kaum muslimin yang berjumpa dengan bulan Ramadan. Oleh karena itu, para sahabat, para ulama, mereka sangat-sangat berharap untuk berjumpa dengan bulan Ramadan. Dan alhamdulillah, sekarang ini Allah berikan karunia kepada kita semua berjumpa dengan bulan Ramadan. Maka bersyukurlah, bersyukurlah wahai kaum muslimin atas pemberian Allah bulan Ramadan dan atas pemberian usia kepada kita. Allah telah berikan usia panjang kepada kita sampai berjumpa dengan bulan Ramadan kembali. Semoga Allah keluarkan kita dari bulan Ramadan ini dalam keadaan apa? Allah bersihkan dosa-dosa kita, Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah lipat gandakan fadilah pahala kita. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah kita lanjutkan besok ya. Nah.